setia padamu. Jika kau tak membuat luka yang tak dapat ku lupa, aku pasti setia. Namun kau telah memilih dia sebagai pengganti aku. Lupakanmu bila mencintai hanya setengah hati. Ku rasa sampai di sini. Sebagai pengganti aku.